Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allama wa ta'lima wa ifada li istifada. Wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala ala al-haram. وقال المصنف حبيب عبد الله بن علي الهدر رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين إلى قوله ثم إن النية تطلق ويراد بها أحد معنيين. Kemudian niat itu diartikan dengan salah satu daripada dua makna. Al-awwalu anna niyata ibaratun an haradika alladhi hamalaka alal azmi wal amali wal qawl. Makna yang pertama, niat itu ibarat daripada tujuanmu, keinginanmu yang membuat kamu melakukan sesuatu pekerjaan atau melakukan suatu ucapan. Wa takunu niyatu bihadzal itibari fil aksari khairan minal amali in kana khairan. Dan niat yang seperti ini fil aksari kebanyakan menjadi lebih baik daripada amal jika niatnya adalah niat yang baik. Wa syarran minhu in kana syarran, dan niatnya akan menjadi lebih jelek daripada amalnya jika memang niatnya niat yang jelek. Wa qad qala alaihi salatu wasalam niyatul mu'min khairun min amalihi fandur kaifa hasya al mu'mina bizikri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Maka lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan seorang mukmin dalam menyebutnya. Wal ma'na tsani anna niyata ibaratun an qasdika fi'la syai'i wa azmika alaih. Dan makna kedua, niat itu adalah keinginanmu atau maksud dari apa yang di hatimu. Fi'la syai'i, melakukan sesuatu. Wa azmika alaih. Wahadihi niyatu la takunu khairan minal amal. Maka niat yang seperti ini tidak menjadi lebih baik daripada amal. Walakin la yakhlu al insanu inda azmihi ala fi'li syai'in min ihda salasi halat. Tetapi seorang manusia tidak akan lepas daripada niatnya melaksanakan sesuatu tertentu daripada tiga perkara atau tiga keadaan. Al-ula an ya'zima wa ya'mal. Keadaan pertama, dia niat dan mengamalkannya. Wasania an ya'zim wa la ya'mal ma'al qudra 'alal amal. Dan yang kedua, dia berniat dan mengamalkan, wa la ya'mal, dan tidak mengamalkan, ma'al qudrati 'alal amal, padahal dia mampu melakukannya, mengamalkannya. Wa hukmu hadhihi al-hala wa lati qablaha qad ata mubayyanan fi ma ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum keadaan yang kedua ini dan yang sebelumnya sudah telah dijelaskan dalam apa yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan innallaha katabal hasanat wa sayyiat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat setiap kebaikan dan mencatat setiap kejelekan. Summa bayyana dzalik, kemudian menjelaskannya biqaulihi, dengan ucapannya, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu innahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang niat melaksanakan suatu kebaikan kemudian tidak mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Fa in hamma biha fa amilaha katabahallahu indahu asra hasanat ila sab'ati dhifin ila adafin katsira. Dan jika seorang manusia berniat dengan niat yang baik kemudian dia betul-betul mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat di sisinya 10 kebaikan, bahkan bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan dilipat gandakan sampai angka yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa in hama bi sayyi'atin, tapi jika seseorang niat dengan niat yang jelek, falam ya'malha, kemudian tidak melaksanakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah akan mencatatnya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Fa in hamma biha fa amilaha, tapi jika dia niat melakukan sesuatu yang jelek kemudian mengamalkannya, katabahallahu sayyi'atan wahida, Allah akan mencatatnya dengan satu kejelekan. Alhalatu salisah an ya'zima ala fi'li amrin la yastati'u fi'lah. Keadaan ketiga dan yang terakhir, dia niat melaksanakan sesuatu, la yastati'u fi'lah, yang tidak mampu dia melaksanakannya. Fayasiru yakulu, maka kemudian dia akan mengatakan, lawistata'tu amiltu, jika aku mampu melakukannya, aku akan mengamalkannya. Falahu niyatu malil amil, wa alaihi ma alaihi, maka dia akan mendapatkan pahala apa yang dia niatkan, dan akan mendapatkan dosa jika niatnya niat yang jelek. Wa dalilu ala zalik qauluhu alaihi salatu wasalam, dan menunjukkan akan hal tersebut apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annasu arbaatun, manusia ada empat, rajulun atahallahu ilman wa malan, ada seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu, wa malan dan harta, fahuwa ya'malu fi malihi bi ilmihi, maka dia menggunakan hartanya dengan ilmu. Fayaqulu akharu, kemudian orang lain mengatakan, law atanillah misla ma'ata, jika Allah memberikan kepadaku seperti apa yang diberikan kepadanya, amiltu misla amilihi, maka aku akan melakukan apa yang dia lakukan. Fahuma fil ajri sama sawa, maka keduanya dalam mendapatkan pahala hukumnya sama. Wa rajulun atahallahu malan wa lam yu'tihi ilman, dan ada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta tapi tidak diberikan ilmu. Fahuwa yahbutu fi malihi, maka dia sembrono dalam menggunakan hartanya, bijahlihi, karena sebab kebodohannya. Fayaqulu ahar, tahu-tahu orang lain mengatakan, law atanilla misla ma ata amiltu misla amalihi, andai kata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku harta seperti yang diberikan kepadanya, maka aku akan beramal dan akan melakukan sesuatu apa yang dia lakukan. Fahuma fil wizri sawa, maka keduanya dalam mendapatkan dosa hukumnya sama aja. Jadi di sini pembahasan terakhir tentang niat. Al-Habib Abdullah bin Awi Al-Haddad radhiyallahu anhu menyebutkan tadi, niatul mu'min khairun min amalihi. Memang ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kenapa sih kok dikatakan niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya? Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud niat orang mukmin lebih baik daripada amalnya karena niat itu adalah amalan sirron, amal asir, amal albatin, amalan hati, yang mana tidak diketahui amalan tersebut oleh orang lain, yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh ulama bahwasanya amalan hati itu lebih baik daripada amalan zahir. Amalan hati lebih baik daripada amalan zahir. Oleh karena itu, iman yang ada di hati seseorang lebih baik dari semua ibadah, lebih baik daripada sholat, lebih baik daripada puasa, lebih baik daripada zakat. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, tafakkur sa'ah khairu min ibadah sittin sana. Satu kali aja, sebentar aja dia tafakkur dalam makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dalam ya, kehebatan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar itu lebih baik daripada dia ibadah selama 60 tahun. Jadi kan bandingannya sangat jauh. Kenapa? Tafakkur ibadah yang berkaitan dengan hati. Maka ibadah yang berkaitan dengan hati lebih baik daripada ibadah yang berkaitan dengan amalul jawarih, anggota badan yang lain. Nah, karena niat ini amalan yang berkaitan dengan hati, maka lebih baik daripada amalan yang zahir. Ada yang mengatakan ya, karena niat itu sesuatu yang seseorang tidak bisa menampakkannya kepada orang lain, sehingga dia tidak bisa riya. Beda dengan sesolat, dia bisa melaksanakan solat karena ingin dilihat oleh orang lain. Dia bisa aja mengaji Al-Quran di hadapan orang lain, ingin dipuji bahwasanya suaranya bagus, tajwidnya bagus, dan begitu juga amalan-amalan yang lain. Tapi niat-niat ingin di, niatnya dia di hati, ingin dilihat oleh orang lain, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi artinya apa? Lebih selamat daripada riya. Yang mana kalau amal sesuatu, amal ibadah tercampur dengan riya, maka amalan ibadah tersebut semuanya akan sia-sia dan tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan juga bahwasanya niat memang dengan sendirinya, kalau dibandingkan dengan ibadah dengan sendirinya tanpa gabung dengan niat, maka tentu jelas niat lebih baik. Karena sholat tanpa niat, tentunya sholatnya apa? Tidak sah. Ya, niat sendiri tanpa amal masih bisa sah, masih dapat pahala. Nanti niat melakukan sesuatu, kemudian nanti tidak mengamalkannya, karena nanti tidak ditakdirkan untuk mengamalkan, maka nanti sudah mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau niat sendiri bisa mendatangkan pahala, kali amal tanpa niat tidak bisa mendatangkan pahala, kecuali amalan tertentu yang memang tidak disyaratkan untuk niat. Ya, dari segi ini dikatakan bahwasanya niat lebih baik daripada ibadah, daripada amal. Dan ini niat yang mendapat mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ini khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat yang terdahulu, siapapun di antara mereka yang niat melakukan ibadah kemudian tidak mengamalkannya walaupun karena sebab uzur, sekalipun karena dia tidak mampu melakukannya, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu umat terdahulu. Tapi umat Nabi Muhammad ummatun marhumah. Ya, umat Nabi Muhammad umat yang disayang dan dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikannya dibalas dengan 10 kebaikan. Kalau umat terdahulu satu kebaikan dengan satu kebaikan dibalasnya. Tapi umat Nabi Muhammad satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Tapi kalau perbuatan maksiat, perbuatan yang jelek, maka dibalas dengan satu dosa. Ini umat Nabi Muhammad. Dan umat Nabi Muhammad, siapapun yang niat dengan sesuatu yang baik, niat dengan amalan yang baik, niat ibadah, kemudian tidak melaksanakannya, maka dia akan mendatangkan atau mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi disebutkan. Oleh karena itu Yahya bin Abi Katsir mengatakan, ya ta'allamu an-niyat fa inna niyata abla minal amal. Ta'allamu an-niyat, belajarlah kamu untuk bagaimana cara kamu niat yang baik. Maksudnya belajar artinya apa? Biasakan, anak mau anak mau ke masjid ini. Apa ya niat anak mau ke masjid? Dipelajari, dipikir, direnungkan. Oh iya, anak niat anak mau hadir pengajian, anak niat anak mau belajar, anak niat anak mau amar ma'ruf nahi munkar, anak niat anak mau sedekah, anak niat anak mau membantu orang lain, anak niat dan seterusnya. Jadi pelajari, niat itu dihadirkan. Kalau mungkin kalian langsung aja tanpa berpikir, tanpa merenungkan apa niatnya ketika kalian pergi ke masjid, mungkin tidak akan terlintas niat yang baik. Walaupun tidak sepi daripada pahala, tapi tentunya pahalanya berkurang dan jauh lebih sedikit daripada orang yang datang ke masjid dengan niat yang banyak. Inilah yang dikatakan oleh mereka, rubba amalin qalilin kasaratun niyyah. Warubba amalin kasirin qallalatun niyyah. Rubba amalin qalilin kasaratun niyyah. Berapa banyak amal yang sedikit? Amal sedikit artinya mungkin amal itu ibadahnya ibadah biasa, pahalanya pahala yang biasa, tapi karena niatnya seseorang ketika mengamalkan ibadah tersebut banyak, akan menjadi pahalanya banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, rubba amalin katsirin qallalatun niyyah. Berapa banyak amalan yang mestinya amalan itu pahalanya banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang luar biasa, tapi karena niatnya yang kurang, niatnya yang sedikit, maka akan menjadi sedikit niat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Semuanya bergantung kepada niat. Sehingga tidak heran Yahya bin Abi Katsir mengatakan ta'allamu an-niyyah. Belajarlah kamu bagaimana cara berniat dalam melakukan sesuatu. Apapun aktivitasnya, sebagaimana kita katakan bahwasanya salafus saleh, mereka semuanya tidak ada yang mempunyai amalan mubah. Amalan mereka imah ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah. Tidak ada mubahnya, apalagi haram makruhnya. Kenapa kok tidak ada mubahnya? Padahal jelas-jelas pastinya mereka tidur, pastinya mereka makan, pastinya mereka duduk-duduk dengan bersama temannya, duduk bersama keluarganya di rumah. Pastinya mereka pergi ke pasar, melakukan ini dan itu, yang semuanya itu adalah mubah. Kok dikatakan mereka tidak ada amal mubahnya? Karena mereka menggandengkan ketika melakukan amalan yang mubah dengan niat yang baik. Tidak ada amalan mereka yang mubah kecuali dibarengkan dengan niat yang baik. Sehingga amalan mubah mereka semuanya menjadi ibadah, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan dalam rumah aja, mereka mau masuk rumah itu niat dulu. Masuk ke dalam rumah mereka itu niat. Apa niat anak mau masuk ke dalam rumah? ya, itu mereka niat. Apa niatnya? Mu'ana satu ahli, ana mau menghibur keluarga. Ya, termasuk pahala menghibur keluarga, ngobrol, menyenangkan mereka dengan akhlak yang baik, dengan candaan yang mubah, tidak ada kebohongan di situ. Wahakadah Nabi SAW. Nabi SAW bercanda dengan keluarganya, menghibur keluarganya sehingga keluarganya senang. Makanya tidak heran ketika Nabi SAW berada di rumah bersama keluarganya, suatu waktu Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke rumah beliau, masuk ke rumah Nabi SAW. Tahu-tahu Sayyidina Umar bin Khattab ini melihat keluarga Nabi, istri Nabi dalam keadaan bersenang-senang, senang-senang sambil membaca qasidah, mereka guyon, bercanda. Sehingga Sayyidina Umar melihat apa yang dia lihat, mengingkari, kok bisa ya, mereka tidak menghormati Nabi SAW. Sehingga mereka ditegur, suara mereka keras, suara mereka berguyon didengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Maka ketika Sayyidina Umar menegur mereka, maka disitulah Nabi SAW keluar dari rumahnya. Biarkan mereka ya Umar. Ya, mereka seperti ini setiap harinya, mereka seperti itu, dan mereka bersenang-senang dengan keluarganya. Dan itulah akhlak sesungguhnya. Kadang-kadang seseorang ketika keluar dari rumahnya, bertemu orang lain, dia tampakkan akhlaknya kepada orang lain. Dia tanjakkan senyumnya, dia tampakkan tawaduknya, dia tampakkan kasih sayangnya kepada mereka, ucapannya ucapan yang manis, lemah lembut. Cuma sayang, apa yang dia tampakkan kepada mereka ini kadang-kadang hilang ketika masuk ke rumahnya sendiri. Ketika masuk ke rumahnya sendiri, hanya bisanya memerintah, hanya bisanya hanya marah-marah, hanya bisanya hanya menegur dan tidak menyenangkan, menjadikan keluarganya semuanya takut dan berlari. Ya, bukankah mereka keluarga adalah orang yang lebih berhak mendapatkan lemah lembut daripada seseorang, lebih berhak mendapatkan akhlak yang manis, akhlak yang mulia, lebih berhak untuk mendapatkan kebaikannya daripada orang lain? Kalau kalian mau berbuat baik, mau menampakkan akhlak yang indah, maka kepada keluarga lebih baik daripada kepada orang lain. Begitulah Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW kadang-kadang mengajak Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha untuk lomba lari, siapa yang menang. Bagaimana Rasulullah SAW juga ya, kadang bersama Sayyidatuna Aisyah melihat mereka orang-orang Habasyah sedang latihan perang, melihat mereka dalam keadaan seperti itu. Nabi SAW tidak menjauh daripada istri-istrinya, walaupun misalnya istrinya pun dalam keadaan haid sekalipun, dalam keadaan datang bulan sekalipun, Nabi SAW berbaur bersama mereka, menampakkan. Nah, ini niat ketika itu menghibur keluarga, niat ketika masuk rumah membantu keluarganya dalam pekerjaan rumah. Nabi SAW kadang membantu keluarganya dalam membersihkan rumahnya, bahkan dalam menyapu. Nabi SAW menjahit sandalnya sendiri. Nabi SAW membantu istrinya dalam memasak. Sebut di dalam kitab. Ini Nabi SAW. Yang tentunya yang bukan orang yang tidak sibuk, Nabi SAW super sibuk, tapi sempat untuk membantu keluarganya. Bahkanlah ya, apa yang menjadi akhlak seseorang yang mulia, ya, di rumah dia sempat-sempatnya untuk membantu keluarganya dalam pekerjaan mereka, walaupun padahal mereka sendiri sebenarnya bukan membantu itu. Padahal kan dikatakan oleh ulama bahwasanya istri-istri itu tidak wajib kan melakukan pekerjaan di rumah. Istri tidak wajib masak, istri tidak wajib menyapu, istri tidak wajib mencuci pakaian. Itu sebenarnya tidak wajib. Itu bisa istri meminta dan menuntut bayaran kepada suaminya itu. Ini kalau istri-istri dengar, ini dituntut semuanya nanti suami-suami. Yang begitulah dikatakan oleh ulama. Tidak wajib istri melakukan semuanya. Kalau misalnya mereka meminta kepada suaminya mereka untuk dibayar, mereka berhak. Dan kalau mereka tidak mau, bukan mereka orang yang durhaka kepada suami, memang tidak wajib atas mereka. Nah, bukan berarti suami membantu, sebenarnya bukan membantu. Ya, begitulah Nabi SAW. Niat di dalam rumah yang memberikan manfaat kepada mereka, khususan manfaat agama. Ketika duduk bersama keluarga, ceritakan kepada mereka cerita Rasul, ceritakan kepada mereka cerita sahabat, cerita solihin, kasihlah kepada mereka nasihat-nasihat. Ya, sedikit-sedikit ketika duduk ngobrol, tapi disitulah mereka diingatkan tentang Allah, disitulah mereka diberikan ilmu, disitulah mereka diberikan nasihat, khususnya ke anak-anaknya sendiri yang mereka menjadi tanggung jawabnya nanti di akhirat. Kadang-kadang seorang tidak peduli. Ya, orang seorang tidak peduli anaknya mau sholat atau tidak sholat. Kadang tidak peduli mau bacaan Qurannya fasih, tidak peduli bagaimana ilmu fikihnya, bagaimana dia ilmu sirahnya, dia kenal dengan Rasul atau tidak kenal. Tidak peduli, bahkan dia tidak mau tahu, tidak mau tanya-tanya. Padahal kadang-kadang kalau anaknya sendiri ketika terkena misalnya percikan api sedikit atau terkena kompor aja apa yang panas, wah ributnya luar biasa. Wah ribut, wah aku dokter ini. Padahal api yang sedikit. Kenapa dia tidak khawatir anaknya nanti terkena api yang besar di akhirat di neraka Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak peduli dengan itu? Ya kadang dibiarkan aja nonton televisi, kadang-kadang yang ditonton sesuatu yang tidak pantas, tapi dia tidak peduli, tidak menegur, tidak menasihati, tidak memberikan petunjuk yang benar. Namanya anak, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Suci bersih sebagai kertas yang putih. Tinggal nanti siapa yang mengisinya, mau diisi apa kertas tersebut, diisi dengan kebaikan atau diisi dengan kejelekan. Jadi tergantung siapa yang ngisi orang tuanya. Mau dijadikan anak itu anak yang baik atau mau dijadikan anak itu anak yang jelek, yang punya posisi di situ adalah orang tuanya yang mendidik mereka di dalam rumah. Nah, ketika di dalam rumah, niatkan ketika masuk rumah, anak mengingatkan, akan mengingatkan keluarga anaknya dengan kebaikan, dengan ibadah, dengan nasihat. Ya, begitu juga ketika di dalam rumah misalnya, ya, termasuk dia niatkan untuk mengingatkan mereka untuk sholat, terutama sholat, karena itu sebenarnya wajib. Muru auladakum bisalahum abna'u sab'a wa wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashar. Karena kalau seseorang sudah tidak meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban, walaupun kita katakan anak tidak wajib melakukan sholat, tapi orang tuanya yang wajib memerintah anak untuk sholat ketika umur mereka sudah sampai 7 tahun. Dan orang tuanya yang wajib memukul anak tersebut jika tidak melaksanakan sholat ketika mereka umurnya sudah sampai 10 tahun. Ini kewajiban, bukan kewajiban atas anak memang. Ini kewajiban atas orang tua yang tidak dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, orang tua yang terkena. Makanya dalam riwayat kan dikatakan bahwasanya nantinya di hari kiamat akan ada seseorang yang nantinya dituntut oleh anaknya sendiri di hari kiamat. Ini orang, seseorang ini sudah dipastikan masuk surga, tapi kemudian anaknya nuntut kepada Allah, ya Rabb, tunggu, anak dimasukkan neraka, kok orang tua anak dimasukkan surga? Anak protes. Apa yang buat kamu protes? Itu orang tua anak. Anak memang anak tidak pernah sholat, anak memang ngaku tidak pernah puasa Ramadan, tidak pernah begini, tidak pernah belajar Quran, tidak bisa ngaji Quran. Tapi itu semuanya sebab orang tua anak. Orang tua anak tidak mengajari anak Al-Quran, tidak mengajari anak ilmu, tidak menyuruh dan mengingatkan anak untuk sholat dan seterusnya. Maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat untuk memindah orang tersebut dari surga, dipindah ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena apa? Karena orang tuanya yang tidak melaksanakan kewajiban dan hak yang harus diberikan kepada anak. Itu kan hak untuk anak juga. Jadi ketika masuk rumah pun mereka niat dengan niat yang baik. Bahkan ketika mereka misalnya rekreasi, berenang di kolam renang, karena mereka juga seperti itu. Ya, kita seperti di Madinah Munawwarah, kalau khataman kitab kita pergi ke vilah lah yang di situ ada kolam renangnya, kita berenang di situ, kita senang-senang di situ. Nah, tapi ada niat yang baik, jangan hanya senang-senang aja. Apa niatnya? Nah, di situ mereka punya niat yang baik, sehingga bukan pekerjaan yang mubah sesuatu itu, ibadah semuanya itu. Niat apa ketika itu? Niat membersihkan badan dengan berenang misalnya. Dengan sekaligus ingin membersihkan hanya bukan badan aja, tapi al-zahir wal batin. Badan yang zahir, anggota badan yang zahir dan anggota badan yang batin. Bersihkan hati. Ya, supaya siapa tahu tafaulan Allah, sebagaimana kita dibersihkan badan kita dengan air oleh Allah Subhanahu wa taala dari kotoran, semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita juga dengan kotoran. At-taqawi 'alal ibadah wa ta'ah. Untuk membantu kita melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasulina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajha mengatakan, "Rawihu qulubakum fa innal qulub idza ukrihat amiyat." Hei wahai kalian semuanya, senangkanlah hati kalian dengan kesenangan-kesenangan. Ini beberapa waktu, fa innal quluba idza ukrihat amiyat. Karena sesungguhnya hati-hati seorang akan menjadi amiat, akan menjadi buta, idza ukrihat, jika dipaksa. Jadi hati ini juga perlu hiburan. Hati ini perlu juga tamasya, perlu aja kesenangan. Jangan paksa juga untuk selalu sholat, enggak boleh, harus sholat setiap saat, harus baca ngaji, harus lama-kelamaan akan menjadi buta. Itu yang dikatakan juga oleh salaf, man lam yu'attil waqt lam man lam yu'attil waqt ta'til lam yuhasil waqt tahsil. Ketika waktunya dia mestinya istirahat, mestinya libur dulu daripada ibadah, tapi dia tidak meliburkannya, maka dia tidak akan mendapatkan ibadah atau pahala sesuatu yang dia cari ketika waktunya untuk ibadah. Nah, artinya di situ apa? Ada ya, di situ membantu seseorang untuk fresh dan segar lagi, semangat lagi untuk ibadah. Setelah hati ini diberi hiburan, hati ini diberi kesenangan. Ya, bukan setiap hari, suatu waktu. Ya, ini yang diniatkan kita ketika itu, ya, kita melencer, kita berenang, niat seperti itu. Dan juga selain itu, ketika juga niatnya baik khalus surur alal akharin. Kita niat menyenangkan orang lain yang bersama-sama kita dalam rombongan, menyenangkan orang lain. Satu orang mukmin dikatakan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adkhala sururan ala qalbi muslim mukmin ja'alallahu subhanahu wa ta'ala sab'ina malakan yu'nisunahu fi qabrihi. Atau kama qal, dikatakan bahwasanya memasukkan kesenangan ke hati orang muslim satu aja, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan itu akan menciptakan malaikat 70 yang 70 malaikat itu akan membuatnya senang dan akan menghiburnya nantinya kapan? Di alam barzah, di alam kubur. Di saat di kuburan nanti akan didatangi malaikat yang menghiburnya. Ketika ditanya, kok bisa kamu datang ke sini menghiburku, dengan sebab amalan apa? Kamu ingat kamu pernah menyenangkan hati si fulan bin fulan? Iya, itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala mengirimku ke sini untuk menghiburmu dan membuat kamu senang. Satu orang, makanya dikatakan bahwasanya jabar khatir muslim khairun min nasolah jawfal ka'bah, menyenangkan hati orang muslim maka lebih baik daripada sholat sekalipun di dalam ka'bah. Ya, kita mau sholat dalam ka'bah nah, gampang dan tidak mudah kalau bukan raja, bukan presiden kan. Kalau presiden mungkin aja ya, tapi kita akan mendapatkan pahala yang lebih daripada kita sholat di dalam ka'bah. Dengan apa? Cukup dengan menyenangkan hati orang muslim. Nah, ketika kita dalam rombongan, kita niat menyenangkan hati orang muslim. Ketika kita ke pasar, sudah diajarkan oleh mereka salafus saleh bagaimana ketika kita ke pasar, apa niat kita? Niatkan ketika kita pasar, ini mungkin kita hampir tiap hari ke pasar. Niatkan ketika kita pasar, kita ingin mengucapkan dan mengamalkan sunnah Rasul dengan mengucapkan salam kepada orang yang kita jumpai. Salam. Sayyidina Abdullah bin Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat rakus akan pahala, sangat rakus akan keutamaan-keutamaan fadilah-fadilah, setelah mendengar keutamaan salam, maka seringkali dia mengajak temannya, kadang temannya yang akrab dengan beliau ini Tufail namanya, seringkali dia ajak, ayo kita pergi ke pasar, ayo kita pergi ke pasar, nanti besok lagi diajak lagi, ayo kita ke pasar, kapan-kapan diajak lagi, ayo kita ke pasar. Akhirnya sampai bosan Tufail ini. Bosannya karena apa? Karena Tufail ini setiap kali diajak pergi ke pasar, Sayyidina Abdullah bin Umar tidak pernah beli. Jangankan beli, menawar aja gak pernah. Keliling aja, habis itu keluar. Ayo pergi ke pasar, keliling, keluar. Sehingga suatu waktu dia berat, nanti mau apa ngajak lagi ke anak ke pasar, buat apa? Itu gak pernah beli, gak pernah nawar, gak pernah jual juga. Buat apa kita ke pasar terus? Ya ketahuilah ya Tufail, ana sebenarnya ke pasar dan ana ngajak ini ke pasar bukan untuk niat tertentu, bukan untuk jual beli. Tapi ana niat agar bisa mengucapkan salam yang banyak. Karena orang di pasar kan banyak. Bentar-bentar, assalamualaikum, assalamualaikum. Nanti pergi ke hutan tidak ada salamnya nanti. Tapi ke pergi ke pasar, assalamualaikum, sebentar, assalamualaikum. Ini kan salam diucapkan kapan? Ketika berjumpa dengan seorang. Kalau nanti pergi ke tempat yang sepi, maka akan jarang dia mendapatkan orang yang nanti jumpai. Ketika kita pergi ke pasar, maka kita akan mendapatkan kesempatan untuk mengamalkan sunnah, yaitu sunnah salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Minimal kita ini setiap hari jangan lepas, jangan kurang daripada 10 kali mengucapkan salam. Al-badi' bisalam bari'un minal kibir. Orang yang memulai salam itu akan bersih hatinya daripada sifat sombong. Nah, ini niatnya mengucapkan salam. Begitu juga niatnya akan mengucapkan zikir yang memang dihususkan zikir itu untuk dibaca di pasar. Kalian tidak masuk pasar, tidak bisa mendapatkan keutamaan zikir itu. Yaitu man dakhala suqala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kali aja. Ya, diucapkan dengan suara yang jelas ya. Ya, kalau bisa teriak, teriak aja. Kalau tidak bisa, ya takut orang semuanya bingung nanti kalau teriak. Ya cukup telinga kamu mendengar, jangan sampai telinga tidak mendengar. Ya, telinga la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Rasulullah dalam membaca, keutamaan membaca zikir ini? Ya, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dikatakan ya Allah Subhanahu wa taala a'talahu alaf alaf hasanah wa mahanhu alaf alaf sayyi'ah wa rafa lahu alaf alaf darajat. Alaf alaf artinya 1 juta. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 1 juta pahala dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus 1 juta dosanya dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 1 juta derajat di surga. Ini mengucapkan satu zikir aja yang mudah diucapkan. Ya, tapi diucapkan di pasar ya. Karena ini keutamaannya bagi yang mengucapkannya di pasar. Ya, oleh karena itu kenapa kok harus di pasar? Karena biasanya di pasar orang lalai dari Allah. Orang lalai dari mengingat Allah, lupa sama Allah, sibuk sana sini. Apalagi di pasar mungkin juga banyak di situ maksiat, banyak di situ. Ya, makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral muslimin, ya dikatakan di situ inna syaitana wal isma yahdurani as-suq yahdurani al-bai' fasubu bai'akum bis-shadaqat. Ketahuilah wahai orang-orang bahwasanya setan dan kemaksiatan itu kumpul di pasar. Banyak kemaksiatan di situ. Ya. Ketika nanti akan jual beli atau apa kemaksiatan, banyak kemaksiatan daripada mungkin bisa jadi dia membohongi pelanggannya, pembelinya, atau bisa jadi dia menjual sesuatu yang ada cacatnya tanpa memberitahu kepada pembeli. Bisa jadi dia mungkin sumpah dengan sumpah, sumpah yang benar dan jujur sekalipun tidak dianjurkan, apalagi sumpah dengan sumpah yang bohong. Na'udzubillah, itu min akbar kabair, itu masuk dosa paling besar. Ya, bisa jadi juga melihat kepada ajnabiyah, melihat perempuan yang bukan mahramnya, dan ya banyak lagi ya kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di pasar. Dan rata-rata orang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang masuk pasar kemudian dia membaca zikir tersebut, menunjukkan dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat orang-orang lalai. Dia ingat dan membaca zikrullah di saat orang-orang tidak mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah keutamaannya menjadi besar, pahala dan balasannya menjadi besar. Ya, dianjurkan untuk niat dengan niat. Anak niat pergi ke pasar untuk bisa mempunyai kesempatan membaca atau mendapatkan doa fadilah keutamaan zikir yang kita sebutkan tadi itu. Itu niat. Niat juga ketika masuk pasar, i'anatullah, i'anatul dhaif. Kalau ada orang yang lemah kita bantu. Kalau ada yang lemah, kalau ada orang yang miskin kita sedekah. Niat juga ketika masuk pasar, kalau ada orang yang berbuat zalim kita akan nasihati, kita akan menghilangkan kedzalimannya. Ya, kalau misalnya ada orang yang didzalimi, maka kita akan membantunya. Ya, niat juga amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau memang melihat kemungkaran di pasar, nanti amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Jadi ketika kita pasar sambil berjalan sambil niat dalam hati, ana niat begini, ana niat begini, ana niat begini. Ya, kemudian satu hal tadi dikatakan di sini bahwasanya barang siapa yang berniat dengan suatu kejelekan kemudian dia tidak mengamalkannya, dikatakan di situ akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan sempurna. Tapi ketahuilah ya, niat kebaikan kemudian tidak mengamalkannya, tidak melakukannya, akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia meninggalkan kejelekan yang dia niatkan karena Allah ya. Suatu waktu seseorang niat, ana mau zina ini. Mau pergi ke tempatnya apa itu? BTS itu. Mana mau di tretes atau apa? Ana mau ke tretes saja sudah, mau zina. Ya. Kemudian dia ingat kepada Allah, buat apa? Zina min akbar kabair. Zina adalah termasuk dosa paling besar dari antara dosa yang besar. Ya, ingat kepada Allah, enggak jadi, ana enggak jadi, gagal. dia tidak jadi menggagalkan apa yang dia niatkan, dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Meninggalkannya karena Allah, bukan karena apa ya. Kalau dia niat ya, ana niat, ana mau ke Tretes, mau zina, berangkat, tahu-tahu di tengah jalan kecelakaan, dapat pahala, tidak dapat pahala. Tengah jalan macet, sehingga menjadikan atau mogok mobilnya, sehingga menggagalkan niatnya, tidak jadi karena mogok pulang lagi. Apa dapat pahala? Tidak dapat pahala. Kenapa? Karena dia meninggalkannya bukan karena Allah. Ya, ma'adamil kudro, dia tidak mampu melanjutkannya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini yang dimaksud karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, idzal taqa'al muslimani bisayfaihima falghatil wal maqtul finnar. Jika dua orang saling berperang dengan kedua pedangnya masing-masing, saling ya, berperang, falghatil wal maqtul, bukan berperang nya zaatnya bertengkar berkelahi dengan kedua pisaunya masing-masing. Falghatil wal maqtul finnar, yang membunuh kemudian yang satu terbunuh kan, yang satu membunuh yang akhirnya terbunuh temannya. Falghatil wal maqtul finnar, kata Rasulullah SAW, yang membunuh dan yang dibunuh juga dua-duanya masuk neraka. Bukan hanya yang membunuh yang masuk neraka, al maqtul juga masuk neraka. Sehingga sahabat heran, ya Rasulullah, hadal qatil, fama balul maqtul, ya Rasulullah, ini orang yang membunuh jelas tidak apa-apa, pantas dia masuk neraka, fama balul maqtul, kenapa yang dibunuh ini masuk neraka juga, sudah terbunuh masuk neraka juga. Qala li'annahu arada qatla sahibi, karena sudah niat dalam hatinya untuk membunuh temannya. Ya, dia yang pertama yang membunuh masuk neraka karena melakukannya, membunuh. Yang kedua masuk neraka bukan karena membunuh tapi karena niat untuk membunuh. Dan dia ternyata gagal membunuh, gagal niatnya bukan karena Allah kan, tapi karena memang dia tidak kesampaian niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya dapat manfaat dari apa yang kita dengar dari pelajaran dan pengajian di kesempatan ini, dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik dan hidayah dan kekuatan untuk selalu niat dengan niat yang baik dalam setiap amalan kita, setiap aktivitas kita, sehingga kita menjadi orang yang kaya dengan pahala Allah Subhanahu Wa Taala, dengan derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadinya kunia solehah jamil khidmin wahai rohilah hadratin Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.